Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wahdar min mutalabati syaikhi bil karamat wal mukasyafah wal mukasyafati bi khawatirika fa innal ghaiba la ya'muhu illa Allah. Wahdar lan wetiyo sapa sira min mutalabati syaikhi saking jaluk marang guru, jaluk fil karamati kelawan pira-pira karomah. Wal mukasyafati lan mukasyafah buka buka bi khawatirika kelawan piro-piro kata hati siro, bi khawatirika kelawan piro-piro kata hati siro. Apa-apa gak oleh jaluk ngetokno kramati guru, fa innal ghaiba krana seduhune perkara gaib iku la ya'lamuhu ora weruh ing gaib illallah, illallahu kejaba sinten Allah, illallahu kejaba sinten Allah. Wa ghayatul wali utawi katoki wali, maksimale wali iku ayyudali'ahu iku yen to meruhno ing wali sinten Allahu Allah ala ba'dil huyubi ing atase sebagiane pira-pira perkara gaib, tapi fi ba'dil ahyani ing dalem sebagiane pira-pira mangsa, fi ba'dil ahyani ing dalem sebagiane pira-pira mangsa. Wa rubbama dakhala lan terkadang masuk sapa al-muridu murid ala syaikhihi ing atase gurune murid, yadlubu halinu prih sapa murid minhu saking syaikhihi, nuprih meminta ayu kasyifahu ing yen tumbuka sapa syaikhihi ing murid, buka menampakkan maknane bi khatirihi kelawan kata hatine murid, tapi fala yukasyifahu nuli orang buka sapa syaikhihi ing murid. Wa huwa hale utawi guru iku muttaliun, wa huwa hale utawi syaikhihi iku muttaliun iku wong kang weruh alaihi ing atase khatir. Wa mukasyafun lan wong kang dibuka artine diweruhno bihi kelawan khatir, wa mukasyafun lan dibuka bihi kelawan khatir, diweruhno sapa guru bihi kelawan khatir. Apa-apa gak diomongno kok gak disebutno syianatan krana njogo lisiri marang sir marang rahasia, wasadron lan nutupi lil hali marang keadaan. Qala fa innahum krana setuni aulia radhiyallahu anhu iku ahrasun nasi, luweh ngungseng-ngungsenge menungso, luweh seneng-senenge menungso, luweh kepingine menungso ala kitmanil asrori ing atase menyimpan pira-pira rahasia. Wa ab'aduhum lan luweh atuh-atuhi annas anitadhuhuri saking menampakkan bil karomati kelawan piro-piro keramat, wal khawariqi lan piro-piro perkara kang nulayani adat, wal khawariqi lan piro-piro perkara kang nulayani adat. Wa in mukinu senajan dikongangno sapa aulia, dipersilahkan dimungkinkan sapa aulia, wa in mukinu senajan dikongangno sapa aulia, dikongangno minha sangking karomat wal khawarid wasurrifu lan diberi sapa apa iku jenenge aulia diberi tasaruf wasurifulan diberi diberi sapa iku diberi tasaruf sapa aulia fiha ing dalam al-karomat wal khawariq ala fiha ing dalam al-karomat wal khawariq. Jadi ini masuk wilayah sufi ya, masuk wilayah thariqah. Kalau jenengan punya seorang guru yang memang memenuhi syarat sebagai seorang mursyid dan itu waliullah benar seharusnya, maka jangan sekali-kali sampean minta ditunjukno keramati, ora usah ngoten. Jangan sekali-kali minta Syekh tunjukkan keramatmu kepada saya, ora usah. Dan juga jangan minta agar Syekh itu apa namanya memberitahukan apa sekarang yang engkau pikirkan, jangan. Enggak usah ngono. Syekh tunjukkan pada saya apa sih yang sebenarnya ada dalam hati saya, lu ngono. Enggak usah. Nggih, mergane perkara gaib itu yang tahu hanyalah Allah. Wali tidak selamanya mengetahui perkara gaib. Ngawerune wali terhadap perkara gaib sifatnya temporer. Ya. Jadi tidak selamanya. Terus weruh mboten. Kadang-kadang nek pas dikeki kasyaf karo Allah taala. Lah nek mboten pas dikeki kasyaf ya mboten semerap wali niku. Nggih, yes gampangane la yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa menyafaati di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Perkara gaib yang tahu hanyalah Allah. Karena itulah Allah tidak akan memberikan perkara ini kecuali kepada orang-orang yang diizini illa limanir tadho, kecuali bagi orang-orang yang diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang santri ya masuk kepada gurunya yang seorang wali, dia minta untuk dikasyaf, tapi saya gak gelem ngasyaf, padahal syekhnya ngerti. Padahal syekhnya tahu apa yang dipikirkan oleh santrinya, tahu syekhnya. Tapi tidak diberitahukan, diam saja syekhnya. Apa tujuannya kok tidak diberitahukan? Tujuannya untuk menutupi rahasia. Tujuannya juga untuk menutupi kondisi. Karena para aulia itu sangat kepingin kalau rahasia mereka, ya, kalau keadaan mereka itu ditutup-tutupi. Mereka tidak ingin menampakkan keramati. Masa ono mulai bian lomba menampakkan keramat itu ya ora ono. Gitu. Gak ono wong kepingin nampak no keramatin nek para wali ini buat teman-teman. Kalau bahkan mereka nek ketok keramati, kepingin nek keramati ditutupi. Kalau tadi buat nusah jenengan, buat nusah kata yang jaluk keramat barang. Yuk, nopo saya tunjukkan pada saya keramat jenengan. Buat nusah ngoten iki. Koyok-koyok gak percaya karena apa? Guru nih. Langitan ini buat pas bagi seorang santri. Wa aktsarul karomati utawi luih ake-ake biro-biro keramat alwaqiati kang terjadi minal aulia isangking biro-biro wali iku waqoat iku tumibo opo aktsarul karomat bidun ikhtiarihim kelawan tanpa keinginane apa iku jenis aulia bidun ikhtiarihim tanpa kelawan tanpa keinginane utawa pilihane aulia. Jadi kadang ngoten keramatnya tampak dia gak ngerti nek gek keramat ngoten niku. Maksudnya dia ndak mau sebenarnya tampak keramatnya, tapi Allah taala yang menampakkan keramat tersebut, dan kadang dia gak sadar kalau keramat niku tampak ngoten. Kala wa kanu lan ono sapa aulia wa kanu lan ono sapa aulia iku idza dhuharo ing dalem nalikane tampak alaihim ing atase aulia apa syai'un suwici-wici mendalika kang saking mengkuno-mengkuno karomat yusuna moko wasiat sapa aulia man ing wong dhuharo kang tampa apa syai'un lahu marang man wasiat Allah yuhaditha ing yen to ora nyritakno sapa man bihi kelawan syai' hatta yahruju sehingga metu sapa aulia minat dunya saking iku jenenge dunya minat dunya saking iku jenenge dunya. Dan ini sering sekali keramat yang tampak pada diri seseorang ya, pada seorang wali, lalu keramat itu diketahui oleh orang lain yang bukan wali, maka si wali wasiat ojo sampai kuwi nyritakno perkara iki sadurunge aku mati. Mboten niku kaya wingi critane Mbah Khalil Bangkalan. Lah kados kaya ngoten niku. Nggih, gak gelem kramati kok diketok-ketokno niku mboten purun, malah kepingin nutup-nutupi. Kala para wali nggih ngoten, Mbah Hamid dulu ketika mulai terkenal bahwa beliau seorang aulia, beliau masih apa sering menutup-nutupi apa namanya ketokohan beliau. Sering masih beliau itu apa namanya masang pagar rumah sendiri, lo ngoten niku ya, gali-gali apa namanya di depan rumah sendiri lo. Kalau orang enggak ngerti Mbah Hamid ya gak kira nyongko kalau itu Mbah Hamid. Mosok wali kok kedok-kedok. Koten nggih masang pagar kan enggak mungkin cara pandangan sebagian orang kaya ngoten niku. Tapi memang tujuannya ingin menutupi kewalian. Bahkan kadang seorang guru ketika melihat santrinya keramat ketok, maka sang guru ngomong, keramatmu tutupono, ngoten niku. Dan ini seingat saya terjadi kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau itu keramate kewaliane dikon nutupi karo gurune dengan nglakoni syariat. Syariat sing istiqomah dilakoni pasti keramat tertutupi. Ngoten niku. Kala hatta yakhruju minad dunya. Kala kadang nek keramate ketok malah kepingin mati langsung ngoten niku utawa langsung minggat dek niku. Kaya to sinten Uwais Al-Qarni ketemu karo Sayyidina Umar, walah wis dibuka rahasiane Uwais bahwa Kanjeng Nabi dulu pernah dawuh demikian, maka Uwais langsung melayu nang Syam. Lah kados kaya ngoten niku ilahiri malah melayu-melayu malah mboten pengin ketemu wong. Kala ikhtiyarun li maslahatin. Rubama adharu lan terkadang menampakkan sapa aulia minha saking karomat syai'an ing suwiji-wiji. Ikhtiaron ing sesuatu, ikhtiaron krono milih li maslahatin marang maslahat, tazidu kang melebihi apa maslahat, tazidu kang melebihi apa maslahat ala maslahati satri ing atase maslahati nutupi, ala maslahati satri ing atase maslahati nutupi. Lah kadang malah ditampakkan keramati karena ada maslahat, yang mana maslahat itu lebih besar daripada maslahat menutupi karomat. Nah, mendingan ditampakno wae keramat ini. Nah, supaya napa ada sesuatu yang lebih besar daripada faedah menutupi keramat. Kaya to kemarin saya ceritakan agar mengembalikan keyakinan umat Islam kepada agamanya sendiri. Lah, kaya cerita singkat sesuai ngoten niku. Kala itu terjadi sesuatu ya yang sangat membahayakan, misalnya kaya Sayyidina Umar waktu beliau apa namanya di dalam khutbah bungo-bungo ya syariah al-jabal, ya syariah al-jabal. Ternyata Sayyidina Umar mengirim tentaranya waktu hari Jumat terjadi peperangan dan tentara itu terdesak tidak bisa menemukan tempat persembunyian, maka Sayyidina Umar dari Madinah bisa melihat apa tentaranya terdesak dan beliau mengatakan ya syariah al-jabal, ya syariah al-jabal. Wahai tentara, sembunyi di atas gunung, sembunyi di atas gunung, selamat matur-matur. Dan suara yang dari Madinah itu bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sana itu, yang melakukan peperangan. Orang yang ada di dalam masjid, ya bingung, piye Umar itu, moro-moro tengah-tengah apa jenenge, khutbah kok ya syariah al-jabal, ya syariah al-jabal, ngelindur ta ini, ruru apa ini loh, nek wong gak ngerti kados ngaten iki. Maka ditampakkanlah keramat oleh Sayyidina Umar demi kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan menutupi karomah. Kala wa'lam lan merwaso posiro anna syekho ing setuni syekh al-kamila kang sempurna waladhi iku wa yufiduhu kang awe faedah sopa aladhi ing murid bihimmatihi kelawan tujuane alladhi wa fi'lihi lan perbuatane alladhi wa qaulihi lan ucapane alladhi. Guru sing tenanan iki, guru yang memang memberikan faedah kepada santrinya dengan seluruh tingkah lakunya, baik ucapannya, perbuatannya ataupun cita-citanya. Jadi cita-citanya itu dia ingin santrine sae ngoten iki. Ucapane yo supaya kembali kepada kesainane santri, perbuatane yo nanti kembali kepada kesainane santri. Itu guru sing sempurna. Wa yahfadzuhu lan jaga sapa alladhi ing santri ing murid fi hudurihi ing dalam hadire alladhi wa ghaibatihi lan ghaibi alladhi. Lah iya, iki guru sing sempurna tenan. bisa jogo santri ini saat dia hadir ataupun saat dia enggak ada. Jadi dia bisa dikatakan ya selalu mengawasi santri. Walaupun saat ini tindakan ora-ono nang kene, tapi dia bisa mengawasi santrinya lebih piye ngoten niku. Sering zaman dulu kalau wali-wali bisa mengawasi santrinya. Ketika santrinya itu melakukan perbuatan dosa, maka si guru langsung menampakkan wujud di depannya. Ya ora sih itu lek nglakoni maksiat. Ya toh? Langsung tampak di depannya gurunya. Ya Allah, ngoten iki. Ya penak neng ngoten iki. Kate nglakoni maksiat dijogo karo gurune, set nampak di depannya. Lah gak sih itu nglakoni maksiat. Ila akhirnya. Dulu guru saya ini Martapura itu waktu masih kecil sama gurunya sama pamannya. Ketika dia masih kecil padahal mau jalan-jalan ke pasar sama anak-anak kecil yang lain, maka di tengah perjalanan dicegat sama pamannya itu. Dicegat suruh pulang. Yang lain enggak tahu kalau apa namanya beliau dicegat oleh pamannya, disuruh pulang. Maka seguru saya ini pulang. Yang lain tetap terus wae wong enggak ngerti. Lah niku lho, niki guru sing bener-bener iso njogo. Kadang guru setelah meninggal dunia masih bisa menjaga muridnya. Kadang masuk dalam mimpi murid. Murid itu susah ditekani. Kayak dulu terjadi pada apa santri ini Muhammad susah deh. Susah krono waktu itu ya dia agak apa enggak punya uang ya. Anaknya mau masuk sekolah semua. Ya jelasnya sekarang baru apa namanya seragamnya baru, semuanya baru, buku baru, sepatu baru, walah ngeluh deh, susah. Bahami teko mari ngono, kono le mbok sapa jenenge sepe kula, kono le nang kuburanku, kono lho nang kuburanku, kono nang makomku. Berangkat dia ke makom, kono akeh duit nang makomku, rono nang makomku akeh duit, iku nang jero mimpi. Subuh-subuh langsung berangkat deh, berangkat menuju Pasuruan, mancal sepeda langsung mari sholat nang makomi Mbah Hamid. Goleki dhuwit iku nang makom didelok ni sore karpet didelok gak ono iki jerene ono mbah iki endi iki jerene kene. Jere akeh dhuwit keleleran dawuh Mbah Hamid keleleran kono rono-rono. Nang mburine nang makomku kono dhuwit keleleran nang kono. Bangkon wonten niku. Goleki nang sore karpet dibuka-buka ora ono lho. Jerene mbah iki akeh dhuwit keleleran kok gak ono. Meneng terus dhek nang kono. Gak lama datang rombongan orang. Moro-moro teko nang sandingi, anu Mas, sampean yang apa ngimami tahlil di imam. Mari ngimami wong-wong padha nyalami kabeh sing wedok iku padha nglemparno dhuwit kabeh. Lah, ya Allah bener iki dhuwit keleleran jarene. Waduh, keleleran temen. Diuncal-uncalno sing wedok ya wong tempate benten, diuncal-uncalno nang wong iku. Wah, ya bener paham ya Allah keleleran temen dhuwit nek kene. Ya niku lho ya. Kaya guru sing kaya ngoten niku sing angel. Galak, ya Allah. Saya punya guru semacam itu ya. Ya wong alam apa saking taaluke kula, saking guru kula apa saking senenge kula terhadap guru kula itu nek pas ana apa no teko, mimpi tapi ya Allah. Galak, sehingga saya bisa sadar bahwa oh seharusnya saya begini, ngoten niku. Dulu ya seperti itulah. Waktu sik rada ndabrek pertama itu kepingin ini mbuh nanti mulai gurung itu sedih no mimpi berketemu yang benturi wah langsung balik menenang pondok boleh ada toko pondok karo arah-arah diwiriti bendan mulai lah ngantin ceritanya ya Allah sehingga kan ya guru-guru lo wiritono ini wajak no hijib sakron tenan gak sampai sedih no balik menenang pondok Masya Allah arah-arah guyu kalau apa jenis wangsel ini paham arek ngomong arek ngono dikongkon wiritan Kang Rom sampean pendang bali jerene ya Allah. Lah kaya ngoten niku lho ya dadi jaga walaupun dalam kondisi gaib karo napa hadir. Kan golek guru semacam ini kan sulit. Gala wa yafatu fi hudurihi wa ghaibatihi. Wa ingkana. Jadi kadang guru kalau punya tugas semacam ini dia enggak mudah menyalahkan santri. Kadang yang disalahkan dirinya sendiri malah. Teng kitab Jami' Karomatul Aliyah dulu kayaknya sudah saya terangkan itu saya ceritakan. Ono santri nglakoni zina. Ngoten. Santri nglakoni zina, naudzubillah tenan iki kan ya. Nglakoni zina de. Gurune marah. gurunya marah itu pas ngelakoni dhek niku tahu dikasep gurunya tahu kalau dia ngelakoni itu marah. Tapi si santri nyantai wae ngoten lho koyo gak merasa bersalah ngoten. Tapi setelah itu si guru malah mendatangi santri dan memeluk santri. Jadi tidak marah, tapi malah dia mengatakan, saya minta maaf karena saya tidak bisa menjagamu ya, di saat engkau tidak bersama saya. Lo ngoten nih, iki kesalahan saya, ini murni kesalahan saya, bukan salah kamu. Lo, ya Allah. Jadi dia enggak nyarano santri ini, tapi nyalahno awake dhewe tidak menjaga santri dengan penjagaan yang semaksimal mungkin. Kalah, nih saya kira angin dari guru kayak gini. Ya, sulit banget. Kalau wa ingkanan murid itu ono, tapi ya mungkin sampeyan sing gak diterima ngoten iki. Tidak mau kepada sampeyan, pada kita ngoten. Ada sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau wa ingkanan murid itu lan lamun ono sapa murid iku baidan iku wong sing ado an sayyihi saking gurune murid min haitsul makanu saking sekirane utawi tempat iku maujud. Kalau murid jauh dari gurunya, ya karena memang tempatnya berjauhan, rumahnya jauh. Faliyat turub mongko becik nukri sopo murid minhu sangking syekhihi isyaratan ing isyarat kulliyatan kang global, isyarat secara menyeluruh fima ing dalam perkara yakti kang nekani sing lakoni sopo murid bihi kelawan ma min amrihi sangking urusani murid waya terukulan ninggal sapa murid. Jadi murid nek berjauhan dengan guru, mendingan si murid minta kepada gurunya isyarat-isyarat secara global yang harus dia lakukan dan harus ia tinggalkan, ngoten niku. Jenengan ngoten yen nek boyong umpamane minta nasihat ya, minta nasihat. Ngoten dinasihat itu sepundi. Maka itulah yang jenengan pegang. Ya pada saat dikasih nasihat jangan mek sowan-sowan to mek seremonial wae tapi dinasehati ora ditulis sama sekali, jangan. Itu nanti wong sing paling manfaat ilmune sing iso marisi gurune niku sing bener-bener nglakoni napa ingkang dilakoni gurune dhahirun mabatina niku baru nanti bisa mewarisi guru. Kalau ndak mboten saged santri kaya ngoten niku. Kala fal yatrub minhu isyaratan kulliyatan fi ma yati min amrihi wa yatrub. Kaya to Kanjeng Nabi ketika apa sahabat, ada sebagian sahabat yang mau pulang mondok hampir satu bulan mondok mau pulang, ya sebenarnya enggak mau pulang tapi Kanjeng Nabi yang nyuruh mereka pulang karena Kanjeng Nabi melihat mereka itu kok kayak rindu dengan keluarganya, maka Kanjeng Nabi langsung nimbali, piro keluargamu sing mbok tinggal ngoma piro ngeten ditanya gini Kanjeng Nabi ngeten ya wis saiki mulai sik tapi engko nek waya adan, nek waya waktu sholat teko, kuwi kudu adan. Sing imami sing paling tuwa. Ngoten niku dawuhane Kanjeng Nabi. Nah, niki pesen niki. Lah niki penting. Nah, nanti itulah yang kita pegangi. Kala wa adru syai'in utailuwi bahaya-bahayani mung sesuatu. Kala muridi ing atase murid iku taghayyur qalbi syaikhi, perberubahi atine syekh, atine guru alaihi ing atase murid. Ojo sampai ndadekno atine guru itu berubah terhadap sampean. Sing asale sayang malah gak sayang. Sing asale perhatian malah gak perhatian. Ojo sampai koyo ngene iki. Bahayane pol iki. Nggih, bahaya. Gala apalagi wis kate boyong ngoten niku ojo sampai nyakiti hati sang guru wis. Ya toh? Dadi sing bener-bener diapii karo guru. Maka ini wa adru syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi syekh 'alaihi. Jadi berubah hati nih. Sing asal perhatian malah dijar-jarno. Sing alih sayang malah ngamuk-ngamuk. Mereka ini bueno ora gelem nurut karo aku lah. Kayak ngeten iki bahaya nih kalau ini. Kalau bahaya, niki bahaya tenan. Kalau wali jwi cita ma'an. Ini memang anu apa kayak rahasia pesantren gitu ya. Jadi pesantren itu memang anti. Karena kemanfaatan ilmu itu wah. Jadi aspek faktor awamil yang mempengaruhi itu sangat banyak. Maten iki. Termasuk yang ingat ini bisa apa namanya dilihat kalau orang menyakiti gurunya itu jarang manfaat bisa ya toh. Tapi guru yo jangan nek iso ya nek ku nek disakiti santri yo ojo sampai ngamuk nek iso. Tapi wong jenenge menungso lho le yo. Wong padha menungso, kita yo manusia ya, kiai itu juga manusia, maka juga harus hati-hati. Yo nek kiai gak duwe hati ngono. Sekarep wis tapi wong duwe hati, wong al-ati yataqallab. Iya, gampang berubah. Kala walawi cidama alan lamun kumpul ala islahihi ing atasim bagusi bagusi murid pada dalika ing dalem sause mengkono-mengkono taghayyur taghayyur kalbisah sapa sing kumpul sapa masayyul masriqi sapa pira-pira guru jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon lam yastati'uhu monggo ora mampu sapa masayyul masriq lan maghrib ing islah ila ayyarodho kejabu yentori do'an hu saking murid sopo sehuhu gurune napa jenenge murid sopo sehuhu gurune murid lah ya toh nah, seluruh ulama seluruh awliya kumpul untuk merubah, untuk islah ya, mendamaikan, ini mereka gak mampu, kecuali si guru ridho karo murid ridho karo murid ya wis aku ridho, kuwi boyong mandar muka, lawatan ojo mek ridho, ridho bilisan mawon sing penting ridho bil kolbi ngoten niku harus niku masyaallah angel lho ngeten iki yo angel pol alam jastati uhu illa ayyaradu an husayhu ya kudu njaluk ridho banget aja sampai mboten diridho ni walam lan weruh sapa sira ada sebagian apa namanya santri ini Abuya kalau enggak keliru santri ini Abuya Said Muhammad ya toh itu, nah itu benar-benar apa namanya menyakiti Abuya. Itu kata guru saya. Pulang itu, anu sudah, kelontang kelantung, ngerti kelontang kelantung, nggak ono manfaatnya, bahkan uripnya itu korat karit, bisa dikatakan demikian, korat karit, urip ini. Padahal santri-santri Abuya niku pasti nek tenggeriane, nek wangsul dugi Mekah, mayoritas niku dados tiang. Ya wong tapi tambah wonge ngoten lho. Paham kan jenengan kan nggih? Maksudnya mesti ngoten niku, mayoritas dados. Lah waktu itu dia sowan kepada guru saya. Nah, biasa kula mesti dipanggil nek ana tamu ana apa ngoten utawa guru-guru kula mboten patek srek karo tamune mesti dipanggil. dipanggil ngokon barengi ngoten niku. Dia tanya, enggak digubris sama guru saya. Ya karena Abuya Said Muhammad juga enggak anu, kan ya? Maka guru saya juga enggak ingin apa pandangannya kok beda dengan Abuya, maka dia tetap kalau Abuya enggak suka dia, maka guru saya juga enggak suka dia gitu. Dia ada di depannya tanya apa saja enggak digubris, ya. Malah jagongan kare kula dhewe, anu karo golek ana anu masalah iki nang kono padahal ya enggak ada. Golek ana iki ibaratnya nang ndi? Ya saya tahu lah ambil kitab niki, Pak. Kon golek meneh, golek ana anu masalah iku kono tak golek ketemu meneh. Mek iku tujuane. Ketika merasa enggak digubris maka dia pamit dhewe. Setelah pamit baru guru saya cerita. Ini begini dulu. Nah, kan jelasnya hati saya kan merasa, "Loh, kenapa sih ada tamu kok gak diperdulikan kan ngoten?" Maka untuk menjaga hati saya, nah, si guru langsung ngomong, guru saya si Haji Salahuddin, "Ini dulu begini, begini, begini, begini." Maka enggak usah diterangkan, maka sikap saya juga begini. Lah ngoten lho ya. Nah, itu. Kala gak diridoni napa guru dadi kaya ngoten. Ani. Kala ila ayar to padan wa ya Allah. Niku santrine Abu ya. Baik santri dakhili utawa santri khariji. Kebanyakan dari tokoh masyarakat kebanyakan sudah. Apalagi sing dakhili, dakhili santri dalam. Ya, sing khariji santri luar itu biasanya ya kos-kos di luar itu nanti kalau ngaji ke sana yang khariji sedikit 40 atau 50 atau nek sama tentu. Itu pilihan ya. Di sini khariji baru bisa masuk, ha. Nah, kita kan ayo blang-blang wae ayo masuk-masuk ana. Kala mereka mboten promosi, mboten gawe. Cara gawe ngoten, cara gelem anu ya ribuan ya, ya lebih dari ribuan. Sa Indonesia rono kabeh nek dikeki kesempatan. Kala tapi mboten. Ya memang orang pilihan itu sedikit, nek pilihan akeh ya ora pilihan. Kala wa'lam lan weruh sapa sira. Anahu ing setune kelakuan iku yang bagi sayukjo. Lil muridi marang murid alladzikam. Ya telubu kang nuprih sapa murid syaikhon ing guru. Allah yuhakima apa yen to ora ngukuhno sapa iku jenenge murid fi nafsihi ing dalam atine murid. Ulaman ing sekabene wong yuzkaru kang ditutur sapa man bil masyahati kelawan dadi guru, dadi syekh, dadi mursyid. Kala wa taslikil murid lan ngambahno pira-pira murid. Hatta ya'rifa sehingga weruh sapa murid ahliyatahu ing keahliane syekh. Kaliyane man tadi. Wa yajtami alan kumpul artine mantap, manane yakin alaihi ing atase man apa kalbuhu atine murid. Jenengan nek patus guru, ini guru thariqah saya. Ya lintune jane sama. Jangan sampai selayaknya itu jangan terburu-buru mengokohkan seseorang yang sampean tahu dari informasi bahwa dia ini adalah Syekh Mursyid yang mampu mengarahkan santrinya wusul kepada Allah Ta'ala. Jangan sampean langsung wis saya harus apa mengguru karo iki. Jangan. Sampai kapan? Sampai sampean tahu bahwa dia benar-benar ahli. Ya, ahli untuk menjadi seorang mursyid dan sampean mantep seyakin-yakinnya terhadap dia. Jadi ojo sekarpan, makanya dikatakan dulu nek golek guru itu istihoro dhisik. Ojo moro berangkat ngoten niku. Berangkat kok gak krono ndak berdasarkan istihoro mari ngono gak mantep. Gak kerasan dong ngoten niku. Gak kerasan niku krono ya ora mantep, makanya gak kerasan. Lho nek dhek mantep menghadap atine pada guru apapun kondisine pasti kerasan dia. Ngoten niku lho. Makanya kudu bener-bener dipikir sisik kate mondok niku apa akhir jauh-jauh biayanya akeh ngoten niku. Niku salah satunya. Nek biaya jane gak masalah, tapi ini lho masalahnya ya. Nanti kok dadi ngremehno iki, ngremehno guru ila akhiri. Maka kudu jenengan istilah istikharah dhisik. Kecuali wis mantep lho, mantep iku berarti sampean tahu kalau gurune bener-bener ahli, gurune bener-bener alim alamah ya monggo. Begitu juga wakadhalika lan halika yang mengkunu la yang bagi ora sayuk joli syaihi marang guru ida jaha ing dalam nalikane teko sapa al muridu murid ya telubu hale nopre sapa murid at-tahriqa ing tarik ing dalam ora sayuk jo apa ayas maha apa yen to gawe murah sapa guru lahu marang murid pihak kelawan tarik min qabli ayah tabiro ing dalam sadurunge yen to menguji sapa saya sidqahu ing kesungguhan murid fitolabihi ing dalem apa mencari ni murid fitolabihi ing dalem mencari ni murid wasyiddati ta'at tushihi lan bangeti hausi murid haus kepingin ni murid ilaman marang wong yadulluhu kang nuduh nasokoman ing murid ala robbihi ing atasi pangerani murid yadulluhu kang nuduh nasokoman ing murid ala robbihi ing atasi pangerani murid. Sebaliknya seorang guru jangan murah-murah nerima santri. Ngono. Nerima santri tariko aja murah-murah, tapi kudu diuji dhisik. Ini sungguh-sungguh kepengin usul menyang Allah apa enggak? Karena ini sulit loh ya. Ini enggak gampang-gampang nih. Diuji dhisik. Dilihat apakah dia memang punya kesungguhan ingin bergabung dengan dia. Ngoten niku. Makanya kadang diuji dhisik, ya. Kayak dulu Mbak Manap ya. Mondok pertama langsung duwe dijaluk kongkon kerja, hasilnya dipek Mbah Holil Bangkalan. Nenek niki piye? Nek cara kula jenengan yo langsung wah iki piye kiai kok moto duiten iki. Nah, ngono nek kita ngomongi ngono, tapi wong Mbah Manap itu sangat yakin kepada kewalian Mbah Holil, maka ya dilakoni wae ngoten kali Mbah Manap Lirboyo. Ya dados sik koyo ngoten niku sekarang. Galap dan apa ta'aluki Mbah Manap kepada Mbah Holil Bangkalan sangat luar biasa. Kalau ngaji ngoten kok dulu Mbah Holil gak maknani yo gak dimaknani ngoten niku modele ngaji ngoten iki wasyiddati ta'attushihi lan bangete gak ono maknani yo gak dimaknani ono apa maknane ta'attus ngelak walaupun ngerti nek Mbah Holil gak maknani yo gak dimaknani aneh kan iki berarti kitabe kebon ngoten niku kebok pol sehingga ngerti endi sing biyen dimaknani Mbah Holil endi sing ora. Madan niku kebok tenan. Gak berarti nek wis alim, nek wis pinter wis rasa maknani. Delok wae tapi. Ya memang benten-benten tiyang kan nggih. Nah niku barokah. Mari ngono lah wis, lho gak dimaknani le. Karo Mbah Khalil biyen gak dimaknani, yo gak tak maknani. Nek kowe gelem yo ngene, gak gelem yo ngene. Jerene Mbah Manap nek pas ngaji to niku. Wis, saking tak aluke kepada sinten Mbah Khalil Bangkalan, mboten purun ya. Yo ora boyong-boyong kok sampai umur 40 tahun sampai diusir karo Mbah Khalil. Kakek ilmune wis. Ono mule-mule kon tak ilmu kowe sanjer. Karo Mbah Khalil Bangkalan. Era gelem umpamane tak aluke besar kepada Mbah Khalil dan kepengin golek ilmu tenanan. Ya lah, ya tapi yang diusir ya piye yo. Sing apik berarti kongkon mule, tapi yo gak mule. Balik nang gone Mbah Hasyim Asy'ari. Ngaji to mriko. Sampai umur berapa 50 baru nikah nih. Kala wasyiddati ta'atu syihi ila man yadulu ala rabbi. Jadi diuji dulu, gak sekarepan ya. Engko iki nek gak diuji nanti biasanya itu gak kuat ngoten iki. Maka kemarin saya ada apa ketika Junaid Baghdadi niku nguji seseorang ya, atus koyo ngoten. Nek kowe kepengin ya saiki jenggotmu cukur dhisik, pakaianmu ganti pakaian sing compang-camping sing paling elek, lalu masuk ke pasar, bawa permen, pakai kalung polo, katakan pada anak kecil-kecil, ayo sapa yang bisa memukul saya satu kali akan saya kasih permen. Ya jelas arek cilik sak pasar nabu ide. Kan ngene mboten. Lah tapi dia wah ndak seh. Mosok jenengan perintah kula koyo ngeten ta, dia sudah apa? Nganggep dhek wong sing mulia sehingga gak pantas ngelakoni hal demikian dan ini gak pantas bagi murid. Makanya diuji dhisik iki. Kala aja sekarang Pak Nabuya yang ngoten nek ana arek daftar tunggu ya tenggone Ustaz Ihya zaman dulu. Sakniki nggih teng Raci saged. Nggih. Daftar tunggunya di sana. Ya, daftar tunggu istilah lain nang kono dhisik. Maka sama diajukan sama Ustaz Ihya kepada Abuya. Ya di istikharah dhisik. Ya kadang pirang-pirang tahun sampai boyong ya gak dipanggil-panggil. Ngoten niku. Ya, ana iki istikharah sik rasa karepan. Qala wa hadza kulluhu, ya Allah. Wa hadza kulluhu fi syaihi tahkim. Wa hadza utawi iki. Wa hadza utawi iki, iki perkara sing tak sebut niku ya kabeh syarat-syarat iku kulluhu ya sakabeh hadza iku fi syaihi tahkim ing dalem guru kang didadekno hakim. Lho ngoten. Guru sing didadekno hakim kongkon memutuskan seluruh apa yang harus sampean lakukan dan harus sampean tinggalkan. Lho ya. Kala waqad syaratu. Beda lho karo guru tabaruk lho. Jangan salah paham. Nek guru tabaruk ampun tidak harus demikian guru tabaruk niku. Guru tabaruk ora harus koyo ngeten iki jenengan. Ya, guru tabaruk ya sementing kita ngalap berkah dari beliau ngaji rono ya sampai kadang gurune 100, 400 ngoten. Ada seorang ulama yang melayani gurunya yang sebanyak 400 orang. Dilayani terus apa tujuane? Ngalap barokah. Kala Imam Nafi' wae gurune untuk tabi'in guru qiraah niku 70 orang guru Imam Nafi'. 70 guru qiraah, guru Quran. Nggih. Okay. Itu Imam Nafi' ya. Imam yang besar yang termasuk napa sing diarani Qurra Sab'an. Niku gurune 70 tabi'in. 70 kita sitok guru mari-mari. Kala syaratu. Wa qad syaratu lan teman-teman nyaratno sapa ulama. Alan muridi ing atase murid. Ayyakuna ing yenta ana sapa murid ma'ahu sertane syaihu tahkim iku kal mayyiti kaya mayit baina yadayil ghasili. Ing dalem ngarepe wong sing memandikan. Wakatif lilan kaya ibu, kaya bocah ma'akumihi sertani ibu tifol. Jadi nek sehu tahkib, sehu torikoh. Niki benten, kalau seh-seh sing litune lah ya. Iku jenengan harus memposisikan diri di depan beliau seperti mayit di depan orang yang memandikan atau seperti anak kecil beserta ibunya. Berarti pasrah bong koan. Gak punya keinginan nopo, keinginan nopo mboten. Mosok mayit punya keinginan, aku aja didusi karo banyu adem sing anget wae ora ono. Mene apa niku yang paling tahu kemaslahatane mayit ya nopo sing ngedusi. Maka ya pasrah bong koan wis kepada sang guru. Kala nek iso ya ngono kabeh ya. Dan ini akan barokah akan tampak sendiri sing ikhlas pokoknya. Nanti barokah akan tampak sendiri. Guru kabeh ngoten wis. Kala wala yajri hada lan ora lumaku apa hada iki keterangan sing ditutur syarat-syarat tadi fi sayhi tabarruki ing dalam sayh tabarruk. Fi sayhi tabarruki ing dalam sayh tabarruk. Lah iya nek sayhu tahkim sayhu thariqah kan kudu setunggal. Jenengan kan gak boleh apa namanya nek wis golek guru thariqah setunggal niki maka zaman gak oleh golek guru liyo niki etikane ngoten Gak oleh guru liyo. Iku nek sehu tahkim lho ya. Tapi nek sehu tariqoh ndak masalah. Sampai nek sehu apa jenenge tabarruk ndak masalah sampean golek guru liyo, tapi jangan digunakan sebagai tahkim. Sing gawe tahkim mek setunggal wae sing ngatur, aja akeh-akehan ngatur, marah gak mari-mari. Ngaten iki. Dadi sing ngatur jenengan niku setunggal mawon. Misalnya sampean Syekh Fulan, Syekh Muhammad, sampean gak dadekno guru tahkim. Mari ngono sampean ngalap tabarruk dengan syekh-syekh yang lain ndak masalah. Ha? Pokok wiritan opo-opone iki sing jadi punjere sampean. Guru tahkim saya Syekh Muhammad, apapun yang beliau lakukan pasti saya lakukan. Nek yang lain cuma kita ngalap berkah, semakin banyak guru semakin banyak napa barokah. Kala wa mahma kana lan ing dalam semangsane ana apa kostuto murid apa tujuane murid. Iku atabaruka ngalap barokah duna tahkimi ora tahkim. Fakullama aktsaro tahkim berarti dadino hakim. Fakullama aktsaro mongko semangsane ngekehno sapa murid. Mendiko ilmu sayyihi saking ketemu biro-biro guru wa ziyaratihim lan menziarahi masayih wa tabarruki lan ngala berkah bihim kelawan masayih kana mongko ono apa ikthar mendiko ilmu masayih ngekehno mendiko ilmu masayih iku ahsana iku luwih bagus. Lah ya, kalau tujuannya sampai ngala berkah, maka semakin banyak guru yang sampean temui, semakin banyak guru yang jenengan ambil berkahnya, itu semakin baik. Ngaten ngalah berkah ora apa-apa lho ya. Wis rasa kate ngikuti omongane wong, ngalah barokah jadi haram, jadi syirik. Mergane iku nyembah sak liyane Allah taala. Wis rasa kate ngikuti kaya ngoten niku. Banyak sekali dalil sahabat ngalah barokah. Termasuk dalile bahwa ketika teng Suluh Hudaybiyah tahun 6 Hijriah niku siapa namanya salah satu sahabat yang waktu itu masih musyrik melihat sahabat Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi meludah tuh ngaten niku ludahnya itu ndak pernah kok sampai jatuh ke tanah pasti ditampani sret tampani langsung cekel ya karo sahabat diosok-osokno nang awake. Begitu juga kalau Kanjeng Nabi ngeriak tuh langsung ditampani karo sahabat, itu rebutan itu sahabat. Langsung diosok-osok mengawai. Ngoten niku. Niku sahabat. Utawa air wudu, ketika Kanjeng Nabi wudu, air sisanya yang mengalir dari wajah beliau, itu sama sahabat rebutan. Rebutan ngambil ya. Sing entuk langsung diusap nang awake. Ini hadis Bukhari. Sing gak entuk ngambil nang awake kancane. Langsung diusap-usapno dhewe. Nah, kaya ngoten niku. Apa niki nek gak ngalap barokah. Berarti ngalap barokah angsal mboten. Angsal mboten napa-napa. Anek mboten angsal nggih Kanjeng Nabi mboten kira mendiamkan sahabat melakukan hal yang demikian. Ya, mboten kira angsal niku. Apalagi itu air ludah ya, dahak. Yang lebih ekstrim lagi, air kencingnya Kanjeng Nabi diminum. Lha ada piye? Lah ngoten ngalah berkah Kanjeng Nabi diam saja. Ummu Sulaim ngambil apa namanya? Keringatnya Kanjeng Nabi waktu tidur. Kanjeng Nabi tidur ya di rumahnya Ummu Sulaim kalau enggak keliru. Nah, setelah itu tidur keringatan Kanjeng Nabi, maka Ummu Sulaim ngambil botol minyak. Diambil keringatnya Kanjeng Nabi, srit diwadahi. Ngoten niku, ha. Piye wong wedok kok karo wong lanang iki Nabi dhewe ya, ora padha karo awakmu. Engko sampean sing mbak-mbak moro guru kiai ini dikonokno. Wah, diamuk karo punya ini. Beto iki Kanjeng Nabi punya khususiah, ya. Diambil srit. Kanjeng Nabi terbangun. Mada tasnain? Apa yang kau lakukan Ummu Sulaim? Anu Kanjeng Nabi, kita ngambil keringat jenengan supaya nanti bisa digunakan obat untuk anak-anak kecil kita yang sakit. Asobti jadi Kanjeng Nabi. Bener. Kanjeng Nabi enggak marah. Oh, berarti ngalah barokah hukume boleh. Lho ngoten iki termasuk dari ngalah berkah. Wis ben wis ora usah peduli karo wong sing ngarani haram. Ya, aroma-aroma dhewe. Kita juga punya dalil yang memperbolehkan. Dalile ya ora ono lho ya. Malah yang menguatkan bolehnya ngalap barakah. Mereka cuma punya dalil begini, dalil itu. Penghormatan kepada selain Allah itu dikatakan ibadah, ngoten. Pokok takzim itu ibadah. Ngoten. Sehingga nek ono wong menghormati selain Allah berarti padha karo nyembah selain Allah syirik. Lho ngono iku jare. Paham napa mboten? Itu logikanya ngoten niku. Jadi pokok takzim disebut ibadah. Berarti nek ana wong mengagungkan selain Allah berarti padha karo ngibadah kepada selain Allah. Syirik wis. Ya jenengan syirik terus. Ana merah putih hormat kok. Oh ngene iki. Iki berarti iki nyembah sak liyane Allah nih. Mergane menghormati selain Allah. Lah iki pikiran terlalu sempit kan ngeten iki kan. Iya, gak ngerti apa maknane ibadah. Gak tahu dia maknane ibadah bagaimana. Kalau ibadah itu mengagungkan kepada yang diagungkan dan ada keyakinan bahwa dia adalah seorang Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan bahaya, baru itu dikatakan ibadah. Loh, kalau jenengan menghormati tiang supaya dicium tangane, masa sampan punya keyakinan bahwa bapak ibu sampan adalah Tuhan? Ya orang belas. Sopos yang mempunyai keyakinan bahwa merah putih itu adalah Tuhan? Tidak. Gak ono, cuma kita menghormati ngoten mawon. Wong itu lambang negara. Lawang teng kitab-kitab disebutaken kita itu harus menghormati terhadap imam sing adil. Jadi ojo sampai putu-putune presiden diinjak-injak niku ya mboten pas. Tidak ada penghormatan kepada presiden dan harus itu menghormati presiden. Wa idza lam yajid lan ing dalem nalikane ora nemu sapa al-murid murid. Dari kan nemu guru piye? Sayyidun ing guru, guru napa guru tahkim. Golek guru kang elan. Falaihi mongkon netepono sapa murid dimula zamadil jiddi kelawan netepi artinya istiqomah sungguh-sungguh wal ijtihadi yang tegesi sungguh-sungguh mahakama lisit iqti sertani sempurnoni kesungguhan temen fil iltijai yang dalam kembali ngungsi ilallahi marang Allah wal iftiqari lan butuh ilaihi marang Allah fi ayyuqayyidho ing dalam yanto nekakno sinten Allah fi ayyuqayyidho ing dalam yanto nekakno sinten Allah lahu marang murid man ing wong yursiduhu kang nutuhno sapa man ing murid fasawfa yujibuhu kala mongko bakal nyembadani ing murid mengabulkan ing murid sapa man dzat yujibu kang nyembadani sapa man al muttara ing wong kang ter apa muttar itu terpaksa al-muttara ing wong kang apa iku darurat wong sing darurat wa yasukulan giring sapa man mengirimkan sapa man ilaahi marang murid man ing wong ing guru ya khudu kang ngalap sapa man biadihi kelawan tangane murid min ibadihi saking biro-biro kaulane Allah. Kalau kita ndak menemukan guru semacam ini maka kita harus sungguh-sungguh tenanan kembali kepada Allah Ta'ala ya, butuh kita menampakkan butuh kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengirimkan kepada kita orang yang bisa membimbing kita kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing tenanan lho ya. Kalau piye carane tenanan? Nek teng kitab beliau disebutaken, kitab nobel keluarga sebelumnya ya kitab beliau ni Al-Fusul Al-Ilmiyah kalau enggak ini. Bahwa kalau jenengan golek guru koyo ngeten iki gak nemu dan memang sekarang itu gak ada. Jadi gak ada, memang gak tampak, tidak menampakkan diri. Maka jenengan perbanyaklah baca kitab-kitab para ulama yang jelasno masalah thariqah semacam ini. Cukup itu saja wis. Kalau ana sing ngarani shalawat, ngoten niku shalawat sing akeh. Kalau waqt yasibulan terkadang nyono sapa badul muridin. Sapa sebagiane murid anahu ing setuhune kelakuan iku la sayho iku ora ana guru iku maujud lahu kadwi ba'dul murid tapi fatajiduhu mongkon nemu sapa sira ing ba'dul murid ya telubu haling golek sapa ba'dul murid asayho ing guru tapi walahulan hale iku kadwi ba'dul murid sayhun utawi guru lam yarahu kang ora ningali sapa ba'dul muridin ing guru ya rabbihi dedek sapa iku jenenge guru ing ba'dul muridin binadzurihi kelawan pandangane iku jenenge guru wa yurahihi lan menjaga sapa guru ing ba'dul muridin bi'aini inayatihi kelawan mata perhatiane iku jenenge guru bi'aini inayatihi kelawan mata perhatiane guru wa huwa hali utai ba'dul muridin ikulah yas'uru iku ora kroso sapa ba'dul muridin ikulah yas'uru ora kroso ora merasakan sapa ba'dul muridin. Paham nih gimana nih? Kadang seorang santri seorang murid, dia menyangka dia enggak punya guru. Lalu sampai lihat dia berjalan kemana-mana mencari seorang guru, padahal dia sudah punya guru yang mendidik dia, mengarahkan dia, memperhatikan dia. Tapi si santri, si murid enggak tahu kalau dia sebenarnya sudah punya guru. Guru gaib. Waduh, ini aneh-aneh wah ini. Iya. Kala makane wis. Wah ini. Piye ngeten, Dok? Ya maklum dia enggak merasa kalau punya guru sehingga dia mencari. Wong dia tidak pernah tahu kalau sebenarnya dia sudah napa punya guru. Guru le guru sing gaib. Dilihat dia dengan pandangannya si guru bisa menjaga dia, dengan perhatiannya saja dari jarak jauh sudah bisa menjaga dia. Wa inda tanasufilan ing dalam nalikane wa inda tanasufilan ing dalam nalikane adil-adilan artinya insaf, madahaba ora ilang ila sidku kecuali kesungguhan. Nek gelem adil, ngeten men, jare saya ngene. Nek gelem adil, nek kita mau insaf, guru sing sesuai dengan apa kriteria yang telah disebutkan itu masih ada. Sing gak ono itu kesungguhan untuk mencari guru. Keinginan teman-teman untuk wusul kepada Allah itu ya gak ada. Ini maknane wa inda tanasuh madhaba ila sidku. Ya. Kalau kita mau berpikir secara adil ya, jujur ya, proporsional ya, maka kita akan bisa mengetahui bahwa guru dimanapun pasti ada, kapanpun pasti ada, dan tidak akan pernah berkurang. Ngaten. Cuma yang gak ada itu adalah kesungguhan. Innamal a'malu binniyat man jadda wajada. Lah itu. Sehingga kita gak nemu guru karena tidak sungguh-sungguh. Nek sungguh-sungguh pasti nopo nemu, walaupun jenengan mboten semerap kalau sebenarnya sampai sudah diarahkan oleh sang guru lewat pandangan beliau ataupun perhatian beliau dari jarak jauh. Wa ila lam lamun ora di ora wa inda tanasuf madhaba ila sidiku yo gak sah. Karena apa gak sah? Yo fal masayihu krono utai biro-biro seh al muhakikuna kang ahli tahkik-tahkik kabeh iku mawjuduna, iku mawjud kabeh. Kalau jadi guru yang bisa menuntun kita kepada Allah yang menjadi wali, ini ku terus wujud. Walakin subhanaman, tetapi kelawan moho sujidat, lam yaja'al kang orang datik no sokuman, ad-dalila ing dalil, ala awliyaihi, ingatasi biro-biro kekasih iman, illa min haythud dalilu, kejobo saking sekerini utawi dalil iku maujud alaihi ingatasi Allah. Kecuali saking sekerini utawi dalil iku maujud alaihi ingatasi Allah, dalil ingatasi Allah. Walam yusilan orang numekakno apa iku jenenge sinten Allah, sinten dat man tadi. Walam yusilan orang numekakno sinten man ilaihi marang awliyaih illa man kejobo ing wong aroda kang ngarepaken sinten Allah ayu silahu ing yetono mekakno sinten Allah ing man ayu silahu ing yetono mekakno musulno sinten Allah ing man ilaihi marang iku jenenge Allah. Tapi maha suci zat ya, beliau Allah taala itu tidak memberikan alamat yang menunjukkan kepada wali-walinya kecuali dari sisi dalil itu bisa menunjukkan kepada Allah taala. Ngene manane piye? Allah Ta'ala itu tidak akan memberikan alamat kepada seseorang di mana wali Allah Ta'ala ya, kecuali Allah memang kepingin menunjukkan kepada orang itu dalil yang bisa menunjukkan dia kepada Allah. Artinya Allah tidak akan memberikan dia petunjuk menuju para wali kecuali Allah menghendaki dia untuk wusul kepada Allah Ta'ala. Mana maknanya? Ya. Jadi Allah tidak akan memberikan seseorang alamat tanda-tanda ini seorang wali sehingga dia bisa menjadi apa namanya santrinya, kecuali memang Allah kepingin agar orang itu bisa wusul kepada Allah Ta'ala. Ngono maknane niki. Waduh, berarti ya wis lah. Ini merupakan fadlun minallah ya, dan itu diberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi nek jenengan jadda pasti wajah tak nek sungguh-sungguh golek pasti ketemu wong innamal a'malu binniyat. Jadi kudu golek tenanan nek kepingin ketemu para wali niku. Digoleki, kudu sungguh kepingin. Nanti ketemu nih. Nanti ketemu, dilalah sampean akan menemukan nih. hati sampean akan condong kemana misalnya? Itu ternyata walinya. Lo ngoten iki. Tatimmatun utawi iki iku ana apa iku jenenge pungkasan. Kala walhasil kesimpulannya napa? Kesimpulannya wali tidak pernah berkurang. Wali pasti ada kapanpun. Cuma Allah memang menutupi mereka kecuali bagi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bisa wusul kepada Allah. Karena itulah kepada orang-orang yang demikian Allah Ta'ala membuka tabir para wali. Ikulah wali, ikulah wali, ikulah wali. Dan ini tidak setiap orang. Kadang dalam satu majelis ngeten iki, misalnya ada seorang yang tahu bahwa dia tahu bahwa ini wali, lalu dia mengabarkan kepada orang yang di majelis bahwa ini loh, Syekh ini wali, wali, wali. Tapi dilalah ini lali kabeh, mari. Gak ngerti nek tadi sebenarnya si Syekh itu telah menyebutkan nama-nama wali yang ada di zaman sekarang. Ngoten niku dilalah lali. Ditakoni meneh ora paham, kadang si paham sitok tok. Kowe ngerti mo nek yai dawuhan ngene. Ora, ku ape gak ono sing paham. Sing eling mek dhek tok. Lah niki fadlul minallah nih. Padahal padha-padha ngajine. Ya toh, padha-padha meleke, tapi kok dilalah iki. Sing sitok ngerti, sing liyane ora napa ngerti. Dan itu memang luar biasa nih. Tadi matun utawi kiku ono penyempurnaan. Wa idza arata lan ing dalem nalikane ngarepno sapa sira ayyuhal muridu. He eling-eling murid. Min syaihika saking guru sira. Amron ing perkara. Aubada utawa tampak laka marang sira. Apa antas ala yen to takon sapa sira ing sapa iku jenenge Syekh, ing Syekh ya. Ansaiin tentang sesuatu fala yamnauka mongko aja nyegah ing sira apa ijlaluhu mengagungkan Syekh wa ta'dubulan beretika ma'ahu sertane Syekh aja nyegah antolabihi saking golek amron saking golek Syekh atau amron tadi minuh saking Syekh wa su'alihi lan takon apa iku jenenge bertanya kepada Syekh anhu saking Syekh wa tas'aluhu lan takon sapa sira ing Syekh al marrata kelawan satu kali wal marrataini lan dua kali wa thalatha lan tiga kali kala ditingeten sampean itu ketika ingin meminta sesuatu pada gurunya atau ingin bertanya pada gurunya maka sampean jangan merasa sungkan kikuk ya untuk bertanya. Walaupun sampean begitu hormat pada gurunya, begitu etika pada gurunya, tapi hal itu jangan sampai menjadikan itu merasa sungkan, merasa rikuh untuk sowan dan bertanya. Ojo rikuh ya. Sahabat niku menghormati Kanjeng Nabi no? Hormat sak hormat-hormate, tapi tanya nek Kanjeng Nabi ya moro takon ngono wae. Ngoten niku. Tapi emang gak sembarangan takon, kadang moro takon. Gak setri-setri mawon nggih takon teng Kanjeng Nabi niku. Petakon masalah nopo, masalah nopo, okay. Termasuk sopo garwani Abu Sufyan, nopo sopo garwani Ibnu Mas'ud, ditanya kepada Kanjeng Nabi, kula niki kepingin sodako. Lah Ibnu Mas'ud gula dae marilu dawo bahwa yang paling berhak untuk disodakoi adalah Ibnu Mas'ud. Terus bunyi Kanjeng Nabi, yo bener Ibnu Mas'ud jarene. Yang berkali Ibnu Mas'ud lah difikir istrinya kok kepingin sodako, sing paling api, yo sodako neng suamine, lo ngoten ora usah wong liya. Ya biar semakin akrab ya dengan sang suami. Lah kok nek disedakon wong liya kan akrabe nang wong liya. Lah kan repot iki. Makane Kanjeng Nabi ya bener Ibnu Mas'ud kan sedakon wae nang iblek. Sapa jenenge Ibnu Mas'ud bener jare Kanjeng Nabi ya kan sedakon nang Ibnu Mas'ud. Dan sering itu Kanjeng Nabi ditanya. Tanya lagi Kanjeng Nabi oleh seseorang, Kanjeng Nabi, terus pundi niki kula niku butuh apa nafkah sama anak saya. Lah niku suami saya niku kadang ngekeki kadang boten nih. Terus pundi nek kula moro-moro mendhet yatrone suami kula untuk nafkah kula dan anake kula. Terus pundi Kanjeng Nabi, iya oleh tapi bil ma'ruf sak cukupi aja lebih-lebih. Lah ngono niku. Mekane gak dikeki, ambil wae. Lah niku sering bertanya demikian. Kala menghormati tapi penghormatan etika tidak berarti mencegah kita untuk bertanya dan sowan. Kala aja wedi ya sowan-sowan aja wedi. Biasanya santri wedi biasa. Ora gelem sowan karo kiai ini. Nah, dulu yo ngoten nek tempo nek salah ngoten iki. Kok gelem sowan, sukan wedi opo kok jane yo ora medeni. Kala sehingga waktu saya sowan padahal saya waktu itu anak-anak baru ya, baru mondok sowan ngoten niku wong gumun kabeh arek-arek niku. Kok wani? Kok wani? Jadi kula kok gak wani ngene. Ya kula mek mlebet sowan asalamualaikum salami tiyang sepah. Niki wonten saking tiyang sepah ngeten ngoten tok, Mang. Yo iya iya iya. Anak iki nggih mboten wis mulih ngoten tok beres. Ngono yang gumun sak gumun-gumune arek sak kamar niku. Kok iso wani lho ngoten niku. Kala ya jangan sampai rasa sungkannya ya penghormatannya menjadikan sampean malu untuk bertanya. Bertanya ya takon wae. Falaisa mongko ora ono apa asukutu apa meneng anisuali saking takon wa talabilan meminta iku min husnil adabi saking bagus di tata krama. Meneng gak gelem jaluk itu bukan etika yang bagus lho ya. Lah ngono maknane paham adan iki. Bukan berarti ini sama meneng wae wae iki etikane apik ora tau apa jenenge jaluk ora tau takon. Foto apa ae ya njaluk nang gurune. Umpama lho ya kecuali nek wis ditolak ya wis. Kala saya anu Pak Guru kula niki kok badhe kepengin anu mondok teng mriku poswan. Aja kene wae ya wis kuno wae. Foto apa meneh njaluk nang gurune. Wah kula kok kepengin anu nggih napa angsal lare nika. Aja. Ya wis aja. Lah kok nek iya ya ayo ya terusno. Dan niku carane. Dadi tolak njaluk kuduan. Nek meneng ya piye meneng-menengan kan gak ngerti kadang gurune apa sing dikarepno. Ah, engko nek wis gak ngerti dikeki sing perkara liya lah gak sesuai dengan karepe. Mendingan nek gak setuju ngomong gak setuju ngoten mawon. Kala Allahumma du Allah. Ila ayyushira kejaba yen to isyara alaika ing atase sira. Sapa asaihu guru bisukuti kelawan meneng. Waya murokalan perintah sapa guru ing sira pitarki soali kelawan ninggal takon kecuali gurune ngomong wis meneng ora usah takon. Meneng ora usah njaluk apa jare aku. Lah wis. Nek ngoten, jenengan mboten asal njaluk, mboten asal takon. Fa inda dalika moko ing dalem nalikane mengkono-mengkono yusir alaika sahbi sukut yajib wajib alaika ing atase sira apa imtithaluhu apa nuruti perintah guru. Nek gurune ngomong wis ora usah kaken takon. Semeneng wae rungokno wae. Ora usah takon jenengan harus meneng lan gak usah takon dan apa yang diputuskan oleh guru itulah yang terbaik bagi jenengan. Harus yakin, nek gak yakin ya repot. Kala wa idza mana'aka. Kala wa idza mana'aka. Dadi kudu yakin ya, nek gak yakin waduh iki repot. Repote memang gak yakin itu enggak rai. Nek gak yakin ya jelas gak bisa ya. Gak bisa dipaksa keyakinan itu kan. Lah niku repot juga. Nek yakin penak wae, pokoknya yakin. Yakin api-api. Ngoten niku. Nek yakin elek ya elek tadi. Yakin sukses sukses. Tapi nek gak yakin sukses ya mboten sukses. Yang penting yakin. Teng kitab apa itu? Ya Allah, lali kula jenenge ya. Ukudul Jen ya, tentang masalah apa hak-hak zaujen. Bab terakhir Imam Nawawi Banten niku nyebutaken cerita. Dulu zaman Kanjeng Nabi ada seorang apa namanya perempuan yang begitu mencintai Kanjeng Nabi, cinta lillahi ta'ala. Itu apa nih? Jadi dia mencintai Kanjeng Nabi, sungguh-sungguh mencintai Kanjeng Nabi, ya. Dan dia sudah punya suami, ngaten lah ya. Tapi cintai pol kepada Kanjeng Nabi. Jadi pengin kepada Kanjeng Nabi, cinta sebagai itu Rasulullah, bukan sebagai apa, bukan punya pria idaman lain orang. Memang benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi dan suaminya tahu kalau dia cinta kepada sinten. Kanjeng Nabi tahu benar kalau dia cinta ya wong dibarno ya ora apa-apa wong iki mencintai utusane Allah itu wajib kan ya dan itu merupakan kewajiban. Maka suatu saat dia pergi ingin menemui Kanjeng Nabi, di tengah jalan digoda oleh laki-laki. Dia pakai cadar digoda laki-laki. Gampangan ngene, "Hei perempuan, hei gadis, mau ke mana? Mau ketemu Rasulullah, saya begitu mencintai Rasulullah." "Demi Allah," katanya, "saya ingin melihat wajahmu." "Waduh, bukalah cadarmu." "Waduh, piye?" Dia bingung, dia mau minta dengan menyebut nama Allah, pantang baginya untuk menolak. Dibuka terus. Dibuka, ditutup mana berangkat. Mulai diceritakan sama suami ini. Ya ngamuk sama suami ini. "Mas, tadi itu saya di tengah jalan gini. Marah. Kalau engkau benar-benar jujur," katanya, "benar, kau sungguh jujur masalah ini, maka apa namanya engkau harus saya hukum." Jadi ini sing suami ini pancene bener deh ini jujur, pasti dia akan selamat. "Kau harus saya hukum, kau harus masuk di dalam apa namanya air yang telah diumumkan." Jadi air digodok, diumukno, lalu dia kok nyemplung. Nyemplung dia. Plung, atau nyemplung tenanan. Tapi dia yakin bahwa saya akan selamat karena saya benar apa yang saya lakukan tadi. Apa yang saya ceritakan benar, pasti saya selamat. Maka nyemplung dia. Padahal airnya mendidih ya. Nyemplung, plung, ditutup, nyemplung, plung menjuru. Maka sing suami ini bingung saiki. Loh kok nyemplung tenan iki piye? Loh, ngoten. Aduh, seketun dhek mau berangkat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dos pundi niki ngeten critane niku. Istri kula niku sangat cinta pada jenengan terus ngeten. Terus kula apa jenenge nguji dhek ngene. Lah kok nyemplung tenan Kanjeng Nabi dos pundi niki? Ana kono balen ana bukaan ra gak apa-apa bojomu ra urip. Tenan dhek mule ya, langsung dibuka. Ternyata istrinya masih hidup ya. Segar bugar mek keringetan tok ya. Kaya mari adus banyu anget mek ngoten tok. Ya Allah. Krana napa niki? Yakin. Nek yakin gak kobong, ya gak kobong. Tapi wong jenengan kating nyekel geni niku. Yakin kobong. Maka kobong lho katanya. Kala wa idza mana'aka lan ing dalam nalika nyegah ing sira sapa asih Husain an amrin saking perkara au qaddama utawa disikno sapa Syekh alaika ngalahno ing ngatasé sira ahadan ing wong suwiji fa iyyaka mongko wedi sapa sira antattahimahu ing yen to mencurigai sapa sira ing Syekh. Kalau sampean misale ya di sampean minta pada gurunya, Syekh kula niki badhe ngeten, ojo curiga sampean. Ojo curiga, jangan berburu sangka, ojo sama sekali. Guru pasti ingin jenengan itu baik, ngoten niku. Utawa ngeten, jenengan senior sebenarnya. Ya, tapi oleh guru niki ngeten no. Kang, sampean saiki belajar karo iki ya, arek nyar. Piye sampean niku? Kalau sampean punya rasa sombong, ya pasti ndak akan mampu. Kalau sampean itu benar-benar nurut pada guru nih, siapapun yang ditunjuk jadi guru sampean pasti sampean mau. Gitu. Maka jangan mencurigai ketika guru jenengan qaddama alaika ahadan. Nggih. Iki saiki sing mewakili aku iki. Waduh, sing senior ngomong kok gak aku. Loh, ngoten mboten asal. Apa iki benci karo aku? Ojo. Ojo koyo ngoten. Lah, kala wal takun mutaqidan lan beci ono sapa sira iku mutaqidan iku ngyakinno anahu ing sedunia Syekh iku kota fa'ala teman-teman ngelakoni sapa Syekh ma ing perkara huwa kang utaima iku al anfa'u luih manfaati wal ahsanu lan luih bagus laka marang sira. Ngaten nggih. Dadi ngaten. Dadi nek saya gak nganu nggih ngelarang jenengan utawa disikno wong liya ngerekno jenengan padahal jenengan yang luwih senior, maka sampean jangan curiga. Sampean harus meyakini bahwa inilah yang terbaik bagi saya. Ngoten. Kula niku nang pondok sering banget karo guru kula niku nek ana wong njaluk golekno apa anake bojo, niku mesti teng guru kula. Dadi kula mek dadi macam blangit tok. Garum anu celukno anu Kang Iko. Dadi dudu kula sing ditawari, ngoten lho istilahnya. Jadi kalau mek tiga, ya aku gak tau curiga nyantai wae. Anu golekno iku. Tak kon delok. Dadi ana wong misale nggih. Anu Mbak, niku yo kiai pisan. Anu anak kula niki pun wancine pados garwa. Kula pengin santri jenengan. Kula sing diceluk. Anu arum-arum mriki long ngarep kamar kula tengah jengin dalem, pas teng dalem. Ini kiri-kiri. Nah, kiai ini kadang salah paham. Oh, niki ta larene. Oh sanes, sanes, jadi di bapak itu sanes, sanes niki jadi guru gula. Anu karo celok no kangi gitu. Ya Allah, sering banget niku. Lah akhir-akhir mek ngomong ini, kiai datang juga. Anu karo celok no arek iki. Sampean gak usah karo arek iki jadi ni. Engko ono sing luwe apik, ngono. Padahal ya empuh ono apa ora waktu itu kan gak ngerti kan toh. Engko wae. Iki gak usah karo sampean, ngoten niku. Padahal kuwi ya ora kepengin. Lah cuma kepengin mantep nono apa jenenge atine ben gak apa curiga apa kok wong tok wae kene gawe perantaraan tok ngono umpama. Kala lan kula paling senior kan ya. Ya, ya gak paling tuwek tapi paling dhisik ngoten lho maksud kula. Paling dhisik teng pondoke. Wong gak mesti paling dhisik iku paling tuwa. Engko sing keri kadang teko ya luwih tuwa ya ono kan ngoten niku. Kala wa huwal anfa wal ahsanul laka. Kados kaya ngoten lho ya. Maka kita yakin bahwa yang dipilihkan oleh Syekh ini yang terbaik bagi kita, dan itu sangat sulit. Apalagi ketika kita itu sangat ingin, ngoten niku. Sangat ingin dan wis kopo kae kudu iki ngoten niku. Mari ngono karo Syekh, aja wuh niki. Nek atine gak kuat niki iso-iso brontak boyong. Kudu karo iki lho ngoten niku. Ya Allah niku. Kala kula nate ngene niku. Waktu niku dikengken kula diundang karo kiai ingkang sangat kula hormati, sangat kula hormati banget niku. Kula njaluk ijazah, kula njaluk adu teng beliau. Diundang pernikahane putrine ngoten. Nah, putrine pas kate nikah niku njaluk nasihat kali kula, kula gaweaken apa jenenge buku tentang wanita solihah ngoten niku. Dan berkaitan dengan mbah-mbah dhewe, mbah-mbah dhewe wong gede-gede banget ngoten lho ya. Kalau diundang langsung kali abai kali ibu langsung dawuhan langsung ngoten. Yo berangkat mriko to kencong dilalah pas niku. Mungkin berangkat mriko nggih arek-arek kan rombongan to. Nah, terus kula matur teng guru kula. Anu Pak, kula dikengken tumut kali Mbah. Niki kali ibu pindah. Oh iya ta. Yo wis berangkat. Wah, seneng senenge kula satu. Saya bisa bertemu lagi dengan Syekh. Nomor kali, saya bisa ngambil ilmu dari orang-orang yang ada di sana. Karena banyak ulama di sana, Mas ya. Pinggir-pinggirnya kiai itu searat-arat kata ini. Ampu-ampu. Alim-alim. Maka itu tujuan saya. Wah, iki wis. Mari ini untuk ijazah akeh aku. Untuk kiai akeh sowan-sowan. Mari acara kan gak mesti gak langsung mulai toh. Aku lah langsung apa kata mubung-mubung lang koncoku nongkono akeh. Ngoten pikiran. Besoknya berangkat, guru saya mau berangkat dulu ngomong, yang rum, sampean nunggu pondok, ora usah melok. Fuh, hancur hati rasanya. Angin yang saya estu nih, ya Allah. Tadi sebelum maghrib nih berdawan, gak usah melok, sampean tunggu pondok, mergane pondok, gak ono sing nunggu aku, bojoku, kabeh berangkat, kan ngoten to sampean sing nunggu pondok. Sing ngawasi arek-arek. Puh, dek ngoten niku kula. Ya Allah, meneng wae. Ngaji tafsir niku kula malah mboten patek fokus. Lah nggih niku, yakin kula mboten fokus. Malah gawe siiran kula matur ngoten pas ngaji niku. Siiran yang bagaimana? Saya mengatakan terus dari dalam ngaji itu saya sadar bahwa semuanya telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Maka apapun yang di apa nama lakukan oleh guru saya dan inilah yang terbaik bagi saya. Nah, jadi sampai ada siiran yang bisa saya buat waktu itu. Termasuk siirannya waktu itu qad jaffatil aqlamu la tahzanu qad jaffatil aqlamu bima qadha wa katabal allamu. Ngoten niku. Apa maknane? Jangan susah. Menghibur diri saya sendiri. Jangan susah. Konjafatil aklam, pena telah menjadi kering dengan apa yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Nyantai kalau matur-matur. Oh, raono jangan kepingin apa wis raono. Nyantai wah ini berarti yang terbaik bagi saya. Isu ini ku jane kepingin gak patek ngewangi arek-arek sing kate berangkat. Lah wong kan omah kan kula kan nang dalem to ya. Kula nggih posisine ngaji. Waktu itu duhur-duhur. Ya sik rada pegel sithik istilahnya. Kok gak oleh berangkat. Jadi gak kepingin ngewangi. Sebenarnya kan harus saya ikut ngewangi toh, barang-barang ditoto nang mobil, arek-arek sing berangkat. Ya, ya bayangno, dhek sing ganti aku sing noto. Cara sampean piye? Lagi kan piye? Kepingin aku gak kate noto, tapi aku eling ya Allah, langsung berangkat tak lereni ngaji, langsung berangkat noto-noto. Dilalah pas kula noto guru kula nipun. Ya napa pun siap sedanten. Sampun wah, wah ora seneng aku. Cara aku ngajar tapi ibu bingung aku jawab. Ayo kan ngene mboten. Maka ya Allah. Itulah ya. Jadi baru setelah itu saya merasa bahwa inilah yang terbaik bagi saya. Setelah itu ndlundung wis saya punya beberapa siiran yang begitu apa menyanjung guru saya dan mengatakan bahwa saya di depan beliau kayak seperti apa mayit di depan orang yang memandikan. Jadi apa mawon sing dia kengken langsung kalau apa jenenge lakoni akhir-akhir kadang butuh sop aku kok kepingin jagung ya sapa sing kepingin sing iso bakarno kula langsung ngoten niku gak kate meneng-menengan sapa sing gelem meneng mboten langsung angkat tangan wis. Akhirnya ngotan terus, pulau, wah jenengan mesem seneng, malah pulau malah seneng. Ya. gak ngelo ngaji juga melo ngaji wong dikongkon bakar jagung mosok melo ngaji. Ya waktu itu waktu niku ngaji kan nggih. Sopo aku kok kepengin jagung ya? Sopo ngisi sambak kerno? Kula, Pak. Oh, nyenengan karo ya. Guru kula kadang kalau kula basa niku. Kala menggerai mulai awal kula sampai sampai beliau dengan beliau terus mulai awal. Nek menegur kula kadang mboten secara langsung. Ya, ya mula alam kita enggak tahu juga ya. Kala wa ida mana kaya aja curiga ya nek dia ngono apa ya itu berarti yang terbaik nyantai wae. Pasti nanti ada yang terbaik dari yang tidak diperbolehkan oleh sang guru itu pasti nih. Wa ida waqa'a lan ing dalem nalikan itu mibo mingka saking sira apa zambun dosa. Wa wajadalan muring-muring alaika ing atase sira sapa asaihu guru bisa babihi kelawan sebab dosa. Fawatir moko cepet-cepetan sapa sira bin itidari kelawan jaluk ngapura ilahi marang se min dambika saking dosa sira. Hatta yardo sehingga rido sapa se angka saking sira. Kala dadi nek sampean misale nglakoni dosa selanjutnya si guru marah maka jenengan harus segera minta ampun sampai guru jenengan rido. Ngoten nggih. Stunggo iwae wis sampai rido umpamane. Sampai gelem ngapura. Keso umpamane balik meneh sowan, balik meneh sowan, balik meneh sowan. Kapan-kapan lak di ngapura tenan. Nggih, ya kan mosok nek sowan terus mosok kate mboten di ngapura. Walaupun salah besar, sowan terus, sowan terus, sowan terus, kapan-kapan pasti akan dimaafkan. Mungkin pertama ya benar-benar marah si guru ini. Kala wa ida angkarta lan ing dalem nalikane ngingkari sapa sira kal basaihi ing atine se alaika ing atase kir sira. Alaika ing atase sira nek sampean gak srek ya. Guru kula kok ngene ya saiki pandangane nang aku. Lah kaya ngoten iki jenenge angkarta kobal se alaika. Wah guru kula kok rada ngene saiki ya. Biasane nyopo kok gak nyopo. Biasane niku mesem saiki kok merengut nek ketemu aku. Lho misale ngoten. Ka anfaqata kaya yen to kasupen sapa sira minhu saking se bisron ing ajere rai. Biasane guru ini kalau ketemu saya mesem, saiki kenapa kok gak mesem? Kunta kang ono sapa sira iku tak lafuhu alifa ya lafu. Iku tak lafuhu itu membiasakan sapa sira ing bisron. Au nahwa dalika utawa sepadane mengkono-mengkono. Kala faqatta minhu bisron au nahwa dalika utawa sepadane mengkono-mengkono faqatta minhu bisron. Yo fahadithu monggo nyeritakno sapa sira ing syekh. Monggo nyeritakno sapa sira ing syekh bima kelawan perkara. Wako akang tumibo apa malaka marang sira. Kala wako akang tumibo apa malaka marang sira minta khawifika nyatane wedine sira. Wedine sira tahayyur qalbihi ing perubahane atine syekh. Tahayyur qalbihi ing perubahane atine syekh alaika ing atase sira. Fala'allahu mongko menawa-menawa qalbuhu iku tahayyur itu berubah apa qalbuhu. Kala fala'allahu mongko menawa-menawa qalbuhu iku tahayyur berubah apa qalbuhu alaika ing atase sira. Li syai'in krana suwici-wici krana sesuatu ahdah tahu kang nyeritakno sapa sira ing syekh. Kala fatatuba mongko tobat sapa sira anhu saking syekh. Nah, kalau jenengan melihat guru kok tidak seperti biasanya. Sampean susah ngono piye guruku kok ngene ya. Maka sampean harus menceritakan kejadian itu. Jenengan cerita pada beliau, "Syekh, kula niki nek jenengan kok napa mboten nyapa kula, kok mboten mesem, kok mboten napa jenenge ajer di depan saya." Iku saya merasa gak enak lho Syekh. Lah ngono ya. Hati saya merasa bagaimana kalau jenengan itu kok merengut mawon. Lah menawa-menawa hati guru itu bisa berubah sebab apa yang sampean ceritakan. Misale ngomong lah iya. Lah wong aku ndelok awakmu nek jamaah gak tau nang ngarep, mosok aku kate mesem nang awakmu. Lah oh ternyata sebabnya aku nek jamaah nang mburi to. Nah, maka sampean bisa meninggalkan hal itu. Fatatuba anhu ni mana nih? Maka jenengan tobat dari hal tersebut yang ternyata hal itu menjadikan hati Syekh menjadi berubah sikapnya kepada jenengan. Maka tinggalkan itu. Kala aula halalali. Jadi santri itu harus tahu apa yang dikehendaki guru sebenarnya. Walaupun itu dengan cara isyarat saja. Dan ini harus diketahui oleh santri. Misalnya guru ngisyaratin jenengan, gak seneng ngene iki. Jenengan mendingan wis langsung ora usah nglakoni. Maten dong ya. Misalnya jenengan kaya apa contohnya? Contohnya misalnya jenengan ngajar teng TPA di luar jauh. gurune kok misalnya nyindir ya perbuatan itu. Santri kok guru ngalim mentah-mentua. Lah wis mendingan jenengan boten sama tuh berarti nyeneni niku maknane. Gak oleh ngoten niku berarti. Wong guru ngopo-opo kok wis kesusu tampil. Ayo berarti iku gak oleh asline. Nah berarti ora usah tampil ngoten niku kecuali seizin guru niku carane ngoten niku. Qala falallahu. Dadi omongkan ya. Kalau sampean niku merasa susah wahai sang guru kalau jenengan merengut-rengut iku ati kula niku mboten eco ngoten niku. Wala alladzi lan menawa-menawa perkara tawaham tahu kang nyono sapa sira ing alladzi kang nyongko sapa sira ing alladzi iku lam yakun ora ono apa alladzi iku inda syaikhi ing dalam sandinge syekh. Wa alqaulan numifakno ing alladzi sapa asyaitanu syaitan ilaika marang sira liyasuaka supaya nyusahno sapa setan ing sira artine nyusahno niku memperburuk sapa setan ing sira bihi kelawan syekh. Lah kalau sampean cerita kepada gurunya apa yang sampean sangka dari perubahan sikap syekh ya, maka ketika sampean ceritakan hal itu kemungkinan hal itu ternyata enggak ada, itu cuma perasaan sampean saja melihat perubahan sikap guru sehingga nanti sampean iso-iso seudon kepada guru. Hubungan baik dengan guru menjadi renggang karena itu ternyata perbuatan setan ingin menjauhkan santri dari gurunya. Maka harus diomongkan niki, enggak Kang, aku itu enggak. Ora kok pegel karo sampean. Aku sih ono masalah. Walah, lho ngono lho ya. Kan enak toh. Jadi aku enggak pegel karo sampean, tapi aku cuma pas ono masalah jadi aku ketemu sampean gak iso mesem, merengut wae sepurone yo. Lah kan ngoten dadine. Ternyata bukan dengan saya ini setan sing dadekno aku niku suudun kepada sang guru. Lha ngoten. Faida arafta mongko ing dalem nalikane weruh sapa sira anas sayha ing sedunia saya. Iku rawatin iku rido angka saking sira sakana mongko anteng apa kul buka ati sira. Ya anteng wis. Bi khilafi ma idalam tu hadithu kelawan bedani yen to. Idani saita main master ya. Bi khilafi ma idalam tu hadithu kelawan bedani yento ora nyeritani sapa sira ing syekh. Wasakat salan meneng sapa sira bima'rifatin kelawan weruh mingka saking sira bisalamati jihadika kelawan slamete arai sira. Kala wa idaro aita. Niki fungsine ngegumno guru dohir batin nuruti guru saat gaib utawa saat hadir. Niki fungsine. Niki kesimpulannya, apa jenengan kok disuruh nuruti guru dohir karena apa? Batin, niki fungsinya. Wa idha ro'aita lan ing dalem nalikani ningali sopo siro al-murida ing murid mbok tingali muntalian ing kang penuh kebek bita'zimi syaikhihi kelawan mengagungkan guru ni murid wa ijlalihi lan yo ngagungno syaikhihi mujtami'an hali tur hali wong kang kumpul bidohirihi kelawan dohiri murid wa batinihi lan batini murid ala tikotihi kumpul ingatasi keyakinani ngeyakini iku syekh ngeyakini syekh yakin bener-bener terhadap guru ni wang tithalihi lan nuruti syekhihi wa ta'adubi lan beretika bertata krama biadabihi kelawan biro-biro toto kromoni syaifihi fala buddha mongko ora kena ora ayyaritha ay min ayyaritha saking yento mewarisi sopo iku jenengi murid sirrohu ing siris syaih au syai'an utawa suwiji-wiji sesuatu minhu kang saking sirrihi au syai'an utawa sesuatu minhu kang saking sirrihi in baqiya lamun tetap sapa murid ba'dahu ing dalam sawise syekh. Nek jenengan semerap santri begitu penuh menghormati gurunya. Ya, dohir batin terkumpulkan yakin sepenuh-penuhnya dengan gurunya. Selalu nuruti perintah guru dan beretika seperti etikanya guru, santri semacam inilah yang akan mewarisi rahasia-rahasia guru. Santri inilah yang akan mewarisi ilmu-ilmu guru. Santri inilah yang akan mewarisi terhadap kehebatan-kehebatan guru kalau dia masih hidup ketika gurunya meninggal dunia ini. Jadi sampean bisa melihat sekarang santri sing bakal mari si guru itu ketok. Waktu teng pondok ini pun ketok. Wih iya. Nah, ngoten pun ketok padahal. Pun ketinggal. Ya, ketinggal ya dari itu, takdimnya kepada guru, penghormatannya kepada guru, etikanya kepada guru, nuruti perintah guru napa mboten. Nek nuruti tenanan, ngegumi tenanan iki alamat inilah sing bakal mewarisi sang guru. Wonten santrine simbah niku teng daerah pundi niku nggih. Nek kula mriku mesti diceritani kalau beliau itu begitu menuruti simbah. Nuruti banget nek dikongkon napa ngoten nggih langsung berangkat ngoten. Dikongkon ayo kowe saiki apa jenenge metang puluh nang kono berangkat langsung. Atau kadang pas metang puluh kowe saiki ora usah metang puluh, metang puluhan kira metang puluh lho ngoten iki. Dadi apapun sing didawakan kali simbah Nawawi pasti dituruti kali dhek. Lah alhamdulillah minimal beliau itu mewarisi salah satu dari apa yang dilakukan oleh Mbah Nawawi, yaitu sregep ngajar santri ini, ngajine sregepe pol tiyang iki. Padahal masih muda ya, 40 berapa mungkin 42 atau 43, masih muda orangnya, tapi bener-bener kalau simbah niku wah takdime pol luar biasa mengagungkannya. Dan ketok niku ngoten nggih. Lha tiyang ilmune manfaat itu takdim pada gurunya ada apa enggak niku ukuran juga niku nggih. Bukan cuma gurunya, seluruh istrinya, seluruh keturunannya diagungkan. Syekh As'ad Samsul Arifin ini. Niku nek kali keturunane Mbah Khalil Bangkalan, waduh wis niku hormati luar biasa. Putra-putrane dijak sowan kepada putra-putrane Mbah Khalil Bangkalan. Nek putrane Mbah Khalil Bangkalan misale sowan teng pundi, teng nggone Mbah As'ad itu pasti dihormati. Ya, demi krono menghormati napa? Guru nih. Dan apa yang terjadi putra-putra beliau dados tiang alim. Alim-alim, baik alim ini dengan ilmu sing dohir dikaya oleh Mbah As'ad atau ilmu sing sifatnya ilmu laduni. Ya, sing ilmu laduni niku, sing gak ada ilmu laduni niku, sing saat niki Raholil niku. Niku Raholil niku ilmune laduni. Mboten nanti belajar beliau. Moro-moro ngalim kados sangeten niku nek kon nafsir Quran pinter banget. Niku sering diundang teng Nurul Ummah, ben taun mesti diundang teng mriku. Santrine wae, nek santrine kirangan, nek beliau niku alim pol. Alim krana ilmu laduni, ya krana barokah abai tadi. Bahkan abai nanti dawuh nek fawaid iki, nek sing pertama kan ra fawaid ya Ki Haji Raden Fawaid ngaten niku. Meninggal dunia pun niku. Umur 42 atau berapa niku? Baru muda sekali. Lah itu. Nek fawaid iku ilmune teko aku. Tapi nek Khalil iki ilmune teko Allah Taala. Jadi ning ngoten niku ya As'ad. Ya karena salah satu nih itu nih. Hormat kepada guru luar biasa. Ya As'ad Samsul Arifin. Wong dikongkon ngekekno apa jenenge tasbih nang Mbah Hasyim As'ari. Tasbih dikalungno kali Mbah Khalil nang Mbah sinten namine ya As'ad iki. Ya gak gelem nyekel. Ya tetep dikalungno ngoten niku. Nek jenengan nganti dicepot menen lho ana sak. Mosok mlaku kate tasbih kaya wong gendeng wae. Lah kan ngoten niku. Lah niku tetep ta walaupun ya apa mawon gak gelem ngerubah posisi aja gak mau dia. Sehingga dia juga gak mandi. Gak gelem adus, krana nek adus engko ngerubah posisi, tasbih jelas itu kan. Nah, tapi bayangno mlaku dari Bangkalan sampai Jombang ya. Pirang dino gak adus. Wedi merubah posisi. Ya gak gelem joko ketika ketemu Mbah Hasyim niki salam saking Mbah Khalil. Niki diaturi tasbih jenengan. Ya mek dikenekno. Dikongkon joko sinten? Mbah Hasyim. Beliau enggak wani joko. Subhanallah. Takdime koyo ngoten. Santri saya kan rapat tek takdim. Ya, sandale kiyene ya digosok. Kalau mobilnya ya tinggal aku ae ora perlu isi. Lho ngoten yo kadang. Biasa motor ya ngangkeng wae starter. Waduh. Kecuali nek didini Kang Bulyo, nek didini ra apa-apa. Maklum bidur urut ya. In bagia ba'dahu la ya. Nek menek kutuk tenanan ya kaya sinten niku sing jenenge waliullah niku sing sejaman dengan Mbah Hasyim. Yai Zainuddin, Zainuddin nganjuk jenengan eling nggih. Waliullah agung. Niku waktu ngaji teng griyane Mbah Soleh Langitan ya. Niku dikongkon kali Mbah Soleh. Ayo Jung, iki anu blonjo nang pasar ya. Nyo duwee. Iku nggawa jaran ya lho ya. Kon nggawa jaran. Ditenteni karo Mbah Soleh kok suwi temen mek blonjo ngono tok wis dikongkon nggawa jaran suwi. Teko ditakoni kok suwi blonjo? Wong wis nggo ujaran lah, wong dikengken beto mawon, mboten dikengken numpaki. Bangke kula mboten numpaki, kula beto mawon. Ya Allah Gusti. Ya, saking tuhune. Mari ngoten Mbah Soleh kirim surat kepada salah satu kiai. Isine surat nang kiai arek iki peken mantu. Ngoten niku critane. Mergane saking napa jujure arek iki. Ya dipek mantu tenanan. Ya ten mriko, ten pundi? Nganjuk daerah napa nggih? Mbah Zainuddin Nganjuk niku. Kula kok supe nang pondoke. Pondoke terkenal lho. Pondoke saniki. Tapi santri ini biasa ndak wabrek-dabrek. Ya mulai biyen memang dabrek-dabrek santri. Sampai saniki nggih ngoten. Daerah Nganjuk, ya Allah, kula supe namine. Nek ana santri kok mlebu pondok gak nggo jajan. Walah wis, dompete ra dicukuk karo santri-santri kono. Digawe tuku jajan. Makane nek jenengan mriko nek kate ziarah, siap-siap jajan wae ngoten ya. Engko nek pas mlebu langsung kekno ngoten niku, ben aman. Kan sokoan niku. Kala in bagi ya batahu to niku nggih saya itu mulai zaman piye dapung-dapung. Tapi Mbah Zainuddin diarani santri dapung-dapung ya mboten trimo. Ya maklum lah santri ku ndablek wong sing jenenge santri. Lah ngoten niku terus Mbah Zainuddin belo santri. Khatimatun ai hadihi khatimatun monggo alam. Binjing insyaallah khataman iki. Terus awan sithik ngene. Ya insyaallah binjing khataman. Al-Fatihah. Ya kalau kita ya sudah.